Andai kau akan pergi, andai kau tak akan kembali, saat dunia pun akan berakhir. Andai ku tak punya lagi waktu untuk mengungkapkan perasaanku ini, andai ku tak sesaat untuk mengungkapkan aku cinta padamu, dan itu takkan terhenti. Meski dunia kan berakhir, ku tak akan berubah. Dari sekian lama kita bersama, kau kan merasa cintaku ini abadi, takkan rasa kau jauh, semakin ku rasakan perasaanku, engkau yang sedih.